Lenyo gombang sampai batanyo tuo jo mudo sampai mangadu sanagarinyo apa itu kisah si buyung lebe dadari kete inyolah tage apo karajo indah mamantang cikok diimbau capek nyo datang nan kete sagan nan tuo sayang kini si lebe iduit nyo sana. Ado basabab asam mulonyo mangko si buyuang bagala lebe satio makan jo sambala do mahamu yang nahan pada detiok hari dianyang lado bibir si buyang lah manci lebe sabana malang nasib manimpo iduit mularek apa tak ada tapi nyo rajin santun negaman de rajin sikola rajin manggale bajo jo lape jonde onde panambah nambah bayi SPP si buyung lebe jadi juara di sekolah si buyung lebe dapet biaya pemerintah si buyung lebe inilah bagala SH si buyung lebe inilah jadi asa sakunyo pade rumahnyo gadang oto bakile pomlenyo gombang sampe batanyo duo jo mudo sampe mangadu sanagarinyo mbak itu kisah si buyang lebe jadari kete inyola tage apo karajo indah ama mantang jikok diimbau capek nyo datang nan ketek sagan nan tuo sayang kini si lebe iduit nyo sayang.